الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang besar tidak terhitunglah, yang kecil tidak disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shalla lailatullah, mendapatkan pahala seperti salat sepanjang malam. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamuna ma fil 'atamati wasubhi," andai mereka tahu pahala salat isya dan salat subuh berjamaah, "la atawu mahwan," mereka akan datang walaupun dalam keadaan hagwan, merangkak. Kenapa Allah tidak beritahu? Agar supaya menjadi surprise, kejutan. Karena Allah Taala sudah menyiapkan, "A'dadtu li 'ibadiy as-salihin," aku siapkan untuk hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, tidak pernah melihat mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara 'ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Adapun yang diceritakan dalam Al-Quran, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, ada sungai-sungai yang mengalir, surga-surga, taman-taman yang indah, wafakihata wa akbar, ada buah-buahan, la maqtu'at wa la mamnu'ah, yang tidak ada larangan, yang tidak akan terputus kenikmatannya. Itu semua gambaran, tapi sebenarnya kenikmatan yang akan kita terima itu adalah ma la a'yunun ra'at, tak pernah melihat mata, wa la udhunun sami'at, tak pernah mendengar telinga, wa la khatara 'ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati siapapun. Kalau dia terlintas, maka dia bukanlah surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang yang akan masuk ke dalamnya, selalu kita minta kepada Allah, "Allahumma antas salam, engkaulah yang penuh keselamatan, maha selamat, tidak ada cacat, tidak ada noda, tidak ada kurang. Wa minkas salam, dan keselamatan itu pun datang dari engkau. Fa'ayyina rabbana bis salam, hidupkan kami dalam keadaan kehidupan yang penuh dengan keselamatan." Dan yang paling diinginkan adalah "wa adkhilna al-jannata darussalam," masukkanlah kami ke dalam rumah, dar rumah salam, rumah yang penuh dengan keselamatan. Tidak ada dusta, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada hiruk pikuk di dalamnya, penuh dengan keselamatan. Dan orang yang masuk ke dalam rumah keselamatan itu mendapatkan ucapan yang selalu diulang oleh orang yang membacanya sampai 3 kali. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Imam Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Syekh Su'un Asy-Syuraim, ketika membaca ayat-ayat yang amat sangat penting, menggugah hati, merasuk ke dalam perasaan, dia ulang sampai 3 kali. Dan ini metode yang dilakukan Nabi, tikrar, artinya pengulangan, untuk menekankan. Sekali coretan seperti tinta di atas kertas, masih sama-sama. Diulang untuk 2 kali, mulai agak jelas. Diulang ketiga kali, amat sangat jelas. Kenapa orang Islam mengulangnya? Karena dia ingin agar supaya dia pun mendapatkan ucapan yang diucapkan oleh malaikat, "Salamun qawlan min rabbir rahim." Dalam ayat lain Allah katakan, "Wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara." Nanti orang-orang yang bertakwa itu diiring, digiring, dibawa oleh para malaikat menuju surga. "Hatta idza jabuha," ketika mereka sampai ke surga itu, "futihat abwabuha," dibukakan pintu-pintunya. "Wa qala lahum khazanatuha," lalu kemudian malaikat penjaga berkata, "Salamun 'alaikum," selamatlah untuk kalian, "tibutum," kalian sudah berbuat baik, "fadkhuluha khalidin," masuklah kalian ke dalamnya dalam keadaan khalidin, kekal. Tapi orang yang masuk ke dalam itu mestilah selamat. Yang kita sembah Maha Selamat, As-Salam. Yang Dia berikan kepada kita keselamatan, wa minkas salam. Ingin supaya hidup dalam keadaan selamat, fahayyina rabbana bis-salam. Ingin supaya masuk ke dalam rumah keselamatan, wa adkhilnal jannata daras-salam. Dan orang yang masuk ke dalam itu mustilah membawa hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun. Pada hari itu tak ada guna mal, harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang masuk dalam keadaan membawa qalbin, hati salim, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tidak ada noda, hati yang tidak ada kotoran di dalamnya. Sebelum solat kita sucikan semua. Airnya mesti air yang tahir mutahir, suci mensucikan. Ada air tahir suci, air kelapa muda, air tembu, air teh, air kopi, tapi dia tak bisa dipakai untuk bersuci. Dia hanya sekedar suci untuk diminum, dia hanya sekedar suci untuk mandi, tapi tidak suci untuk mensucikan, karena dia bukan tahir mutahir, tapi dia sekedar tahir saja. Maka ada air hujan, ada air laut, ada air sungai, ada air mata air yang tahir mutahir, suci mensucikan. Jika untuk ila salat, kalau kamu mau salat, fasilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum ila al-marafiq, tangan sampai siku. Wa amsahu bi ru'usikum, kepala usap sampai telinga. Wa arjulakum ila al-ka'bayn, kaki sampai kedua mata kaki. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, tidak hanya sekedar mengusap, menyiram, membasuh, tapi ketika air dibasuhkan ke wajah, keluarlah dosa-dosa sampai dari kelopak biji mata, keluar dosa-dosa dari mulut sampai ke celah-celah gigi, keluar dosa-dosa sampai kepada lubang hidung ketika melakukan makmadah, berkumur-kumur, istinsyak, bersih. Kemudian ketika air disiramkan ke tangan, keluarlah dosa-dosa dari celah-celah jari-jari tangan. Ketika air diusapkan ke kepala, keluarlah dosa-dosa isi kepala petak sampai kepada lubang telinga. Dan ketika air disiramkan ke kaki, keluarlah dosa dari celah-celah kuku kaki. Kamu seperti orang yang membuat rumah di tepi sungai, lalu kemudian mandi satu hari 5 kali. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi, tahajud mandi, duha mandi. Bersih, sebersih-bersihnya, sampai tak ada noda yang melekat pada tubuhnya. Lalu kemudian setelah selesai bersih zahir, bersih batin. Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang tawwabin, kembali ke jalan Allah. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan diri, mensucikan hati. Wa ja'alni min ibadika salihin, jadikan aku orang-orang yang saleh. Doa yang dia minta, tidak dia minta jadikan aku orang yang kaya, dia tidak minta jadikan aku orang yang berkuasa, tapi yang dia minta jadikan aku orang yang saleh. Karena di dalam salat yang didoakan hanya orang yang saleh. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salih. Yang mendapatkan keselamatan di dalam doa tasyahud itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Batam diucapkan salam itu untuk dia luar yang jauh di sana. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi setelah dia ada satu lagi yang dapat keselamatan. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan untuk kami yang ada di masjid ini, baik makhluk dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Wa ala ibadillahis salihin, keselamatan untuk hamba Allah yang soleh, soleh saja. Adapun yang tidak soleh, maka tidak mendapatkan. Itulah kenapa yang kita minta, wa ja'alni min ibadikas salihin. Dan ketika seorang ibu mengandung, yang dia inginkan anaknya pun anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika sudah suci, sudah bersih, menjaga kesucian jauh lebih sulit. Andai baju ini kotor, najis, noda, tanah, tinta, disucikan, dicuci, bersih. Tapi yang jauh lebih sulit adalah menjaga dia tetap suci, tetap bersih. Saya berani tausiah di depan Bapak Ibu subuh ini karena memakai pakaian yang suci, bersih. Andai sebelum berangkat minum, lalu ada tumpah noda, dia tidak najis. Dia bukan najis, teh tidak najis, kopi tidak najis, susu tidak najis. Tapi ketika dia menetes mani, dilihat oleh orang, ustaz kok bajunya kotor, padahal dia hanyalah noda dan bukan najis. Mengapa orang begitu berani menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap manusia yang penuh dengan kekurangan, berani bagaimana menghadap Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kesempurnaan, membawa tetesan noda, begitu berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar mohon ampun kepada Allah 100 kali sehari semalam. Lalu hadis ini dipermasalahkan, kenapa Nabi minta ampun kepada Allah padahal dia tidak berdosa, dia tidak pernah terlintas yang kotor-kotor di pikirannya, dia tidak mungkin minum khamar, dia tidak mungkin berjudi, dia tidak berzina, dia tidak melakukan perbuatan maksiat, karena dia maksum bersih daripada dosa. Tapi kenapa kemudian dalam hadis sahih dikatakan, wallahi demi Allah, inna astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah 100 kali sehari semalam. Ini hadis muskil, problem. Ternyata setelah dibahas, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap dosa dalam bentuk judi, zina, khamar, riba. Dosa Nabi bukan yang besar-besar, dosa Nabi yang kecil-kecil. Andai hatinya lalai dengan Allah, andai pikirannya lupa daripada Allah, andai hatinya lalai daripada pengingat Allah, andai pikirannya alpa daripada pengingat Allah, dia sudah menganggap itu dosa. Itulah yang tidak kita anggap dosa, tapi sesungguhnya dia dosa di hadapan Allah. Betul kata ungkapan sahabat ketika pada zaman tabi'in, Nabi, sahabat, tabi'in, Nabi, sahabat, tabi'in. Tiga generasi awal yang penuh dengan kemuliaan. Apa kata sahabat mengingatkan tabi'in, wahai para tabi'in, pada zaman Nabi kami menganggap dosa itu sebesar ujung rambut, tapi kalian hari ini menganggapnya itu kecil. Kami pada saat dulu menganggap yang kalian anggap hari ini sebesar ujung rambut, kami menganggapnya sebesar bukit Uhud. Yang kalian anggap hari ini sebesar ujung rambut, kami menganggapnya saat zaman Nabi sebesar bukit Uhud. Bagaimana dengan kita sekarang yang menganggap sebesar bukit Uhud lebih halus lagi daripada ujung rambut? Maka pada saat itu sebenarnya bukanlah dilihat perbuatan itu besar atau kecil, bukanlah dilihatnya perbuatan itu maksiat tingkat level berapa, tapi yang dia lihat adalah di hadapan siapa perbuatan itu dilakukan. Perbuatan sepele, kecil, temeh-temeh, tapi ketika dilakukan di depan seorang yang besar, maka dia pun ikut menjadi besar. Mengorek hidung, mengorek upil, perbuatan kecil, sepele, tidak ada apa-apanya. Mengorek hidung bukan dosa, bukan maksiat. Tidak ada orang melarang orang mengorek hidung. Tapi bagaimana kira-kira kalau itu dilakukan oleh seorang tamu negara, disuting, ditonton oleh seluruh televisi nasional, maka dia menjadi isu yang sangat besar. Bagaimana kalau perbuatan kecil, sepele, remeh-temeh, tidak dianggap sebagai perbuatan dosa, menjadi isu yang sangat besar hanya karena dilakukan di depan seorang presiden, kepala negara. Begitu juga dengan perbuatan yang kecil, sepele, remeh-temeh, tapi ketika itu dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah kita mengelak, berpaling, berlindung di balik bukit yang besar, di balik topeng yang tebal dari pandangan Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa as-sami'ul basir, dia yang maha mendengar, basir, dia maha melihat. La tataharraku dzarratu illa bi'idznillah, tidak ada satu biji zarah pun yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, kami tahu apa yang terbersit di hatinya. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, karena kami lebih dekat dari hamba kami daripada urat lehernya sendiri. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Kata-kata pepatah Melayu menggambarkan kedekatan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kata terlalu miskin untuk menggambarkan kedekatan dengan Allah. Akhirnya mereka pilih kata demi kata, diuntainya menjadi sebuah ungkapan peribahasa. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Karena kalau dia sampai berjarak dan bersentuh, berarti dia makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tak serupa dengan makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tak sama, tak setara dengan apapun. Begitulah hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama tasawuf amat sangat sayang kepada muridnya. Murid yang lain biasa saja, tapi murid ini luar biasa. Sampai akhirnya yang lain merasa cemburu. Cemburu seorang murid kepada murid karena kecintaan guru melebihi kepada murid ini daripada yang lain. Sampai akhirnya guru tahu ternyata murid-murid ini ada rasa cemburu melebihi kepada yang lain. Maka dia ingin mengungkapkan, mengapa aku sayang kepada murid yang satu ini. Besok kalian datang, bawalah seekor burung dan satu bilah pisau. Masing-masing bawa burung, bawa pisau. Untuk apa tuan guru? Jangan tanya-tanya, pokoknya bawa saja besok. Maka esok hari semuanya membawa satu ekor burung dan sebilah pisau. Lalu tuan guru mengatakan, pergilah kalian kembali bukit, pergilah kembali pokok kayu, pergilah ke dalam gua, pergilah kembali gurun pasir yang kira-kira tidak ada dilihat orang. Nanti kalian sampai ke tempat itu, setelah sampai sembelihlah burung-burung ini. Ketika kalian melihat tidak ada seorang pun manusia yang memandang, tidak ada satu pun makhluk yang melihat, maka sembelihlah. Maka mereka pun berpencar, semua murid-murid yang sedang mengkaji kajian psikologis batin seorang hamba di hadapan Tuhan. Maka mereka pergi semuanya. Dan ketika satu sampai ke balik bukit, dia lihat tidak ada orang, dia potong. Yang satu sampai ke balik pokok kayu, dia lihat tidak ada yang memandang. Dia pandang ke atas, dia pandang ke bawah, tidak ada yang lihat, dia potong. Yang satu masuk ke dalam gua, di dalam gua tidak ada apa-apa, lalu dia potong. Akhirnya tak lama sesudah itu semuanya mereka datang dalam keadaan membawa masing-masing burung dengan kepala yang terkulai dengan darah yang menetes. Semuanya membawa burung dalam keadaan mati. Datang akhirnya seorang murid yang disayang guru membawa seekor burung dalam keadaan hidup. Semua mereka heran. Tuan guru mengatakan, potonglah. Tapi kenapa engkau tidak memotong? Dimanapun aku berada, aku pergi ke balik bukit, aku merasa diawasi. Aku pergi ke balik pokok kayu, aku merasa ada yang melihat. Aku masuk ke dalam gua, gelap. Tapi ternyata di dalam pun aku merasakan ada yang melihat dan mengawasi aku. Maka akhirnya aku tidak jadi potong. Akhirnya sadarlah mereka semua, pantas dan patutlah guru kita itu sayang kepada dia melebihi sayang kepada kita. Kenapa? Karena kita hanya melihat. Ketika kita merasa tidak dilihat, lalu kita pun memotongnya. Sedangkan dia merasa akan tetap dilihat dan dipandang, maka dia merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang mengkaji tentang waskat, pengawasan melekat. Hari ini orang mengkaji tentang pengawasan yang tidak putus. Anda diawasi oleh kamera CCTV. Anda diawasi oleh para pengawas dalam bentuk inspektorat jenderal, dalam bentuk badan pengawas keuangan, dalam bentuk komisi pemberantas keuangan. Tapi mereka lupa, mereka sedang diawasi oleh dia. Siapa yang mengawasinya? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dia yang tak pernah tidur dan tak pernah mengantuk. Itulah yang ditanamkan ke dalam hati seorang pegawai. Itulah yang ditanamkan dalam hati seorang direktur. Itu yang ditanamkan dalam hati seorang anak. Dulu kiai dapat memeriksa muridnya satu persatu. Santri-santri dari pesantren selesai libur masuk ke pondok, tasnya diperiksa, bukunya diperiksa. Adakah membawa gambar-gambar yang tidak layak, cerita-cerita yang tidak patut, buku-bukunya sampai-sampai. Apakah hanya mazhab Syafi'i saja? Kenapa dibawa fikih mazhab Hanafi? Kenapa dibawa fikih mazhab Maliki? Bukan berarti Maliki, Syafi'i, Hambali haram, tapi guru kiai ingin agar muridnya konsisten dalam satu mazhab saja. Begitulah pengawasan seorang guru. Hari ini kita tidak lagi bisa diawasi oleh apapun. Andai ada seorang kiai hari ini mengatakan kepada muridnya, jangan baca fikih Hanafi, jangan baca fikih Maliki, maka saat itu juga dia bisa mendownload. Dia tinggal menulis judulnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Ibnu Rusy PDF download. Hari itu juga, detik itu juga, dia sudah dapat mendownload buku-buku yang dilarang oleh guru dan kiai. Apa maknanya? Dunia sudah semakin kecil, kita hanya tinggal di sebuah kampung yang kecil. Apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Eropa, hari ini dapat kita tonton, hari ini dapat kita lihat. Maka semakin canggih dunia, tidak ada yang dapat mengontrol manusia kecuali kontrol dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita rasakan dalam sholat kita tadi. Ketika kita angkat takbiratul ihram, saya sholat subuh 2 rakaat mengikut imam karena Allah taala. Tidak ada yang lebih besar kecuali Engkau, tidak ada yang lebih memperhatikan kecuali Engkau, tidak ada yang lebih mengawasi kecuali Engkau. Kita angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Besarkah pengawasan manusia? Tidak. Tidak ada yang lebih besar daripada pengawasan Engkau, Allahu Akbar Kabira. Besarkah pujian manusia? Tidak. Yang lebih besar pujian Engkau, walhamdulillahi katsira. Lalu kemana puja-puji? Dan kemana pergi tasbih pengagungan? Wa subhanallahi bukrata wa asila. Kemana wajah ini aku hadapkan? Aku tidak menghadap direktur, aku tidak menghadap kiai, aku tidak menghadap buya. Wajah tu wajahia lilladzi fatara as-samawati. Aku hadapkan wajah kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Kalau langit beserta planetnya, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, matahari, bulan, bintang, bintang, dibandingkan dengan kita, maka kita hanyalah butiran debu di atas samudera kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau matahari itu sebesar bola basket, ukuran skalanya, kalau matahari sebesar bola basket, maka bulan sebesar kacang hijau, maka bumi sebesar apa? Dan kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang merasa dirinya besar disebut takabur. Takabur merasa besar padahal dia bukan ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa takunul jibal, pada saat bukit, Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Siwaya, Gunung Merapi, semua gunung-gunung, bukit-bukit, wa takunul jibal ka'ihnil manfush, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Orang Arab ingin buat jubah musim dingin dan dia cukur itu bulu kambing. Bulu kambing biri-biri yang gemuk, yang tebal, dicukur, diletakkan di atas kain lebar. Nanti akan dipintal menjadi benang, benang akan ditenun menjadi kain, akan menjadi jaket musim dingin yang hangat. Ketika bulu kambing diletakkan di atas tikar, datang angin bertiup, maka terbang bulu kambing seperti debu yang ditebur angin. Diletakkan bulu kambing, dihapus, habis terbang. Begitulah kerdil dan kecilnya manusia di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuasa, Allah katakan la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang di dalam hatinya, mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, sebesar biji sawi, ada merasa diri besar, maka itu sudah menodai dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Baik menurut orang baik-baik, tapi itu tidak baik menurut orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai celana jeans, pakai celana jeans tidak pantang, tidak ada salahnya, bukan najis, bukan kotor, bukan dari kulit babi, tidak ada salahnya. Anak muda pakai celana jeans tak masalah, tapi ketika celana jeans dipakai oleh Ustaz Abdul Somad berceramah di depan bapak ibu, maka orang tidak melihat haram dan halal, tapi orang melihat ini layak atau tidak layak. Masa Ustaz ceramah di depan kita pakai? Maka ini bukan lagi cerita halal dan haram, tapi sudah melihat layak dan tak layak. Marwah, kata orang Melayu, marwah tidak terkait masalah halal, haram, makruh, mubah, sunat, wajib. Dia tidak masuk dalam domain hukum fikih yang 5: wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Tapi dia sudah bercerita tentang masalah layak atau tidak layak, sopan atau tidak sopan. Tidak masalah bagi anak-anak muda kita, tapi bagi seorang ustaz untuk sopan, layak atau tidak layak, sopan atau tidak sopan, ini sudah terkait dengan marwah. Kira-kira kalau standar kelayakan manusia dipakai kepada Allah Subhanahu wa taala, layakkah kita berjalan di atas muka bumi Allah? Yang kita injak ini bumi Allah, yang kita hirup ini udara Allah, yang dipakai untuk menghirupnya paru-paru dari Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Lalu dipakai oleh orang yang murka kepada Allah, yang dilakukan perbuatan maaf azza, maha berkuasa. Andaikah ayat yang dibaca bismillahirrahmanirrahim jabbar, dengan nama Allah yang maha menghukum, dengan nama Allah yang maha kuasa, tapi kalimat yang pertama kita buka dalam Al-Quran bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah most gracious, most merciful, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang pertama kali diungkapkannya adalah kasih dan sayang. Yang pertama kali diungkapkan dari nama-namanya, Qulillah, panggillah dia ya Allah, Awidu'ur Rahman, panggillah dia ya Rahman. Ayam mada tadu'u, nama manapun yang kau panggil, Walillahil asma'ul husna, Allah punya nama yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang agung-agung, yang mulia-mulia, yang mana pun kau panggil semuanya baik. Ya seorang yang penuh dengan dosa. Ilahi, ilahi, ya Tuhan, lestu lil firdausi ahad, aku tak layak masuk surga. Melihat dosa aku yang begitu banyak, aku tak layak masuk surga. Wala aqwa ala dari jahimi, tapi aku juga tak kuat masuk neraka. Mau masuk surga, tak sanggup, tak layak masuk surga. Dosa aku banyak, tapi untuk masuk neraka juga aku tidak kuat. Maka aku yakin dosa aku yang sebanyak bumi di lautan, dosa aku yang setinggi bukit, ada yang lebih besar lagi, yaitu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada jalan lain dalam hidup ini kecuali kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kembali ke jalan Allah, jalannya lurus. Wa anna hadha surati, surati, jalan ini mustaqimah, lurus. Tapi ketika orang melewati jalan itu, kadang dia condong ke kanan, kadang dia terlalu belok ke kiri, kadang dia terlalu jauh, maka dia balik lagi ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah itu disebut dengan taubat. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, tubu ila Allah, kembalilah ke jalan Allah, taubatan nasuha, kembali ke jalan Allah, jalan yang digariskan, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami jalan yang lurus. Kepada siapa jalan itu diberikan Allah? Kepada empat, minallazina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin, nabi-nabi, was-siddiqin, orang yang siddiq yang benar, was-syuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, orang-orang yang saleh, tapi bukan jalan orang yang dua. Siapa yang dua? Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai Allah, waladdallin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Maghdub Yahudi, dallin Nasrani. Kedua makhluk ini masih ada sampai hari ini. Maghdub Yahudi bahkan membuat negara yang besar Israel, waladdallin Nasrani Amerika. Kedua-duanya eksis sampai hari ini. Oleh sebab itu ketika kita bacakan ayat-ayat Allah, ketika kita bacakan Al-Quran, dia tidak bercerita tentang masa lalu. Kita tidak diajak membaca Al-Quran, mana ini makhluknya, oh dulu pernah ada tapi sekarang tidak ada lagi, ini dulu ada zaman Nabi sekarang tak ada lagi. Hari ini tetap eksis apa yang diungkapkan bismillahirrahman, dia maha pengasih. Karena yang datang itu penuh dengan dosa, maka dia mengharapkan kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan jalan orang yang sesat, bukan jalan orang yang dimurkai. Mana makhluknya? Sampai hari ini kedua makhluk itu tetap ada di depan mata kita. Kita buka televisi, kita tonton siaran televisi bagaimana Israel menghantam Palestina. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tidak jauh-jauh dari rumah kita ada mereka yang sesat, karena mereka mengatakan Allah ada. mengelokkan. Mereka katakan Allah ada, tapi Allah punya istri namanya Santa Maria, Allah punya anak namanya Yesus Kristus, ada malaikat namanya Roh Kudus, tapi dia juga bagian dari Trinitas. Ada yang disebut dengan hari kiamat, tapi pada hari itu yang berkuasa adalah Yesus. Dan ada yang disebut dengan Rasul, tapi Rasul itu diangkat Tuhan menjadi anaknya, dan itulah yang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa terbesar, dosa terkecil, dosa yang paling besar, dosa yang paling kecil, kita semuanya dituntut untuk bersih dari semua itu, sehingga kita perlu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci, bersih. Ketika menempel nodanya, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang yang dalam keadaan suci, wudunya belum batal, di tempat yang suci, pakaiannya suci, badannya suci. Tapi kenapa begitu dia selesai salat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keluar dari mulutnya pertama, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini tidak masuk akal, tidak rasional. Mestinya yang pertama kali dia ucapkan adalah alhamdulillah, saya sudah sholat. Alhamdulillah, saya sudah bisa bangun pagi ini, datang ke masjid, sholat. Tapi yang dia ucapkan adalah astagfirullah. Dia sedang menyadari bahwa di dalam sholat tadi pun dia buat dosa. Orang buat dosa di luar masjid, tapi dia menyadari, aku begitu hina di hadapanmu ya Allah. Aku buat dosa bukan di dalam, di luar masjid. Buat dosa di dalam masjid, di dalam sholat, berlipat-lipat dosanya. Dosanya di dalam masjid, di dalam sholat. Dosa apa di dalam masjid, di dalam sholat? Dosa lupa. Fawailul lil musallin, neraka wail, celaka bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, di dalam sholatnya pun dia lupa. Maka orang yang hina tadi menyadari silap salahnya, selesai sholat dia katakan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum qayyum wa atubu ilaihi. Orang yang sombong, bangga dengan sholatnya, maka Nabi katakan la yudkhilal jannata ahadukum amalihi, tak satu pun dari kalian masuk surga dengan amalmu. Jangan kau sangka karena engkau sudah melakukan sholat tahiyat dan masjid, engkau sudah melaksanakan sholat sunat dua rakaat, engkau sudah sholat subuh, engkau sudah berzikir, lalu kau sangka kau layak masuk surga karena engkau sudah lawan kantukmu, lawan tidurmu, engkau langkahkan kakimu ke masjid, lalu kau katakan kau sudah menjadi penghuni surga. Tidak, la yudkhilal jannata ahadukum amaluhu, tidak satu pun dari kalian masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena amalku. Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Lalu kenapa engkau masuk surga? Illa ayyata rahmadani Allahu bi rahmatih, aku masuk surga karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang kita minta tadi, Rabbil firli warhamni, ampuni aku, sayangi aku. Dan untuk orang yang mati itu pun kita minta akan, Allahumma fir lahu warham, ampuni dia, rahmati dia. Yang pertama minta ampunkan segala dosa, yang kedua minta curahkan segala rahmat, karena sesungguhnya kita ini adalah orang yang berdosa, dan sesungguhnya kita adalah orang yang perlu kepada rahmat Allah. Karena kita masuk surga bukan karena puasa kita yang satu bulan, bukan karena kita tahan makan minum, bukan karena langkah kaki kita. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan malaikat. Uli ajni ajan makhluk yang bersayap, masna dua, waslasa tiga, warubat. Andai dia letakkan sayapnya di ujung timur, maka akan membentang sampai ke ujung barat. Malaikat beribadahnya sejak Allah ciptakan dia dari makhluk pertama sampai hari ini, maka tidak pernah dia berbuat dosa tarfata ini, walau sekedip mata. Maka kalau kita banggakan amal kita, kita tidak ada apa-apanya. Tapi kenapa justru malaikat yang suci tak berdosa itu malah sujud kepada makhluk yang baru diciptakan kemarin sore? Wa ikunna lil malaikati isjudu li Adam, ketika aku perintahkan kepada seluruh malaikat, hai malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Masa jadi semuanya bersujud padahal dia makhluk kemarin sore, di dalam badannya ada darah, ada lemak, ada tulang, ada najis, ada kotor. Kenapa yang bersujud kepadanya malaikat yang suci, yang warnanya terang benderang? Tapi ketika Allah sudah menurunkan rahmatnya kepada Adam, maka seluruh malaikat bersimpuh sujud. Hanya makhluk yang tidak ada rahmat saja, yang tidak tidak mau sujud kepada makhluk yang diberikan rahmat. Dia adalah iblis, putus asa dari rahmat Allah. Iblis diambil dari kata ablasa, artinya putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Illa iblis, hanya satu makhluk yang putus asa dari rahmat Allah, yang tidak mau bersujud kepada makhluk yang diberikan rahmat Allah. Maka ketika itu Allah bertanya, mana keadaan atas itu dari Adam? Apa yang membuat engkau tidak mau sujud kepada Adam? Saat itu dia menjawab, khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik, aku lebih hebat, aku lebih tinggi. Api ke atas, tanah ke bawah. Api naiknya ke atas, warnanya merah menyala. Tanah ke bawah, dingin, sejuk, hitam, jelek, buruk, bau. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Dua kesalahan iblis. Yang pertama, dia menarik kesimpulan bahwa api lebih mulia dari tanah, padahal Allah tak pernah katakan api lebih mulia dari tanah. Dia berangkat berdasarkan asumsi pendapat dia sendiri. Menurut saya, kata iblis, api lebih mulia. Engkau salah iblis, kata Allah Ta'ala. Yang kedua, setelah dia buat asumsi, prediksi, pendapat sendiri, lalu dia berada di atas pendapatnya itu, dia tidak ikut pendapat Allah Ta'ala. Menurut saya api lebih mulia. Setelah dia katakan api lebih mulia, lalu dia ambil kesimpulan, karena api lebih mulia, tanah hina, Adam dari tanah, saya dari api, saya lebih mulia. Dua kali kesalahan dia. Pertama, membuat prediksi. Kedua, bertengger di atas prediksi yang dia buat sendiri. Orang hari ini selalu membuat asumsi, lalu dia berada di atas asumsinya. Apa bedanya dengan iblis? Laknatullah alaih. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini, subuh ini, kita serahkan semuanya kepada Allah. Setelah kita mengaku bersalah, lalu kita katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, aku tak ada kuasa apa-apa, dia yang berkuasa. Walahul hamdu, aku tidak layak menerima pujian, karena pujian hanya milik dia. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumiit, dia yang mematikan. Hari ini aku hidup, dia yang menghidupkan. Maka ketika kita hidup tadi, yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillah, segala puji bagi dia. Allazi ahyana, yang menghidupkan kita. Ba'da ma amatana, yang sebelumnya dia buat kita mati, tapi nyatanya kita hidup. Berapa banyak yang tadi malam tidur sama dengan kita. Nun di belahan bumi yang jauh, di Afrika, di Australia, sama-sama tidur dengan kita tadi malam. Tapi pagi ini mereka tidak bangun, bolak-balik kamarnya digedor, diketok. Tidak juga, mereka dobrak itu pintu. Ternyata dia sudah jadi makhluk yang tak bernyawa. Berapa banyak suami kehilangan istrinya di tengah malam, Allah cabut nyawanya. Tapi hari ini kita tetap hidup. Maka kehidupan ini tidak lain tak bukan Allah berikan jawaban dalam surat Al-Mulk juz 29, surat yang pertama. Tabarakallazi biyadihil mulku, maha suci Allah, di dalam genggaman kuasanya ada al-mulku, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allazi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati. Wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Hidup dan mati dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa dia buat ada hidup ada mati? Detik ini, menit ini ada yang lahir. Tapi detik ini, menit ini juga ada yang mati. Di tempat yang sama, di rumah sakit yang sama, di ruangan yang berbeda, di ruang sebelah ada orang menangis, meneteskan air mata. Air mata kebahagiaan menyambut anak yang baru saja lahir di kandung 9 bulan 10 hari. Tapi nun di pojok sana ada yang menangis karena baru saja melepas kematian. Apa maknanya antara hidup dan mati? Ada air mata menangis karena menyambut kelahiran, ada air mata yang menangis karena melepas kematian. Untuk apa Allah buat ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik. Ramai kita di masjid ini. Ada imam, ada makmum, ada bilal, ada muazzin, ada ustaz, ada jamaah, ada orang kaya, ada orang miskin, ada yang muda, ada yang tua, ada penguasa, ada rakyat jelata. Saya tidak tahu, tapi kita semua ini berbeda dengan berbagai macam keberanekaragaman kita. Tapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakutan itu kita wujud. mewujudkan subuh ini dengan hanya memandang tempat sujud. Ketakutan itu kita tampakkan hari ini. Kita lawan keinginan kita. Inginnya tetap menarik selimut sampai pukul 6 subuh. Inginnya tetap melarutkan dalam tidur yang lelap mimpi-mimpi indah. Inginnya melawan semua. Tapi kemudian kita disertakan dengan panggilan as-salatu khairum minan naum. Maka saat itu semuanya kita lawan. Kita bangkit. Kita lawan bisikan setan. Kita lawan kehendak mata. Ada dua keinginan. Ingin tidur. Ingin menikmati malam. Ingin larut di dalam kasur. Ingin. Tapi kemudian Allah mengatakan, qum, bangun. Fa'anzir, beri peringatan. Pada saat itu kita melawan kehendak kita, kita turutkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertemu kehendaknya dengan kehendak Allah, bertemu keinginannya dengan keinginan Allah, disitulah dia menemukan akan disebut dengan taufik, bersatu kehendak dia dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah subuh ini kita dapat melawan kehendak kita, mengikutkan kehendak Allah. Iblis tak bisa melakukan itu. Iblis tak mampu melawan kehendaknya. Dia ikut kehendak dia. Dia sepikan kehendak Allah. Malaikat semuanya mengikuti kehendak Allah. Mereka lawan kehendak mereka. Mereka ikuti kehendak Allah. Jadi kalau begitu beda iblis dengan malaikat. Dua saja. Iblis memperturutkan kehendaknya. Dan dia melawan kehendak Allah. Malaikat meruntuhkan kehendaknya. Dia perturutkan kehendak Allah. Maka sesungguhnya subuh ini kita adalah para malaikat-malaikat yang sanggup melawan kehendak manusia, memperturutkan kehendak Allah. Makanya ketika kita sanggup melawan nafsu, kita lebih tinggi daripada malaikat. Tapi ketika kita mengikut kehendak kita, kita lebih hina daripada iblis, lebih hina daripada binatang. Mereka seperti binatang, bahkan lebih hina, lebih kotor daripada binatang. Tapi yang dimuliakan Allah, berangkat dari apa yang kita yakini, kita akan merubahnya menjadi perbuatan. Perbuatan akan menjadi tingkah laku. Tingkah laku akan menjadi kebiasaan. Empat yang menjadi episode kehidupan. Berangkat dari keyakinan, berubah menjadi perbuatan. Perbuatan menjadi tingkah laku keseharian. Dia akan menjadi kebiasaan. Pepatah Melayu merumuskan ini dalam kata yang singkat, alam bisa karena biasa. Terbiasa bangun malam, terbiasa sholat tahajud, terbiasa sholat subuh, terbiasa mandi, terbiasa bersih. Lalu kemudian itu berangkat dari pemikiran yang datang dari agama, masuk ke dalam otak, dicerna, merasuk ke dalam hati, berubah menjadi perbuatan. Lalu kemudian dilakukan setiap subuh, maka akan menjadi kebiasaan. Akhirnya dia berdarah daging dan kita pun mati dalam perbuatan baik itu. Berbuat baik mudah, tapi membiasakan diri berbuat baik, istiqomah dalam kebaikan, inilah yang kita jaga dalam hidup berjamaah. Pas pukul 6 itulah batas yang saya tetapkan buat diri saya untuk menyampaikan tausiah ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bila ada hal yang mengganjal di pikiran Bapak ini ingin ditanyakan, tetap dapat ditanyakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesilapan. Banyak kata-kata saya ini menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Abdul Somad, hamba Allah yang baik. Mohon maaf kepada Bapak Ibu Ali ulama cerdik pandai sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah yang yukafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan. Jauhkan kami dari susah hati dan kesulitan. Wal 'ajzi wal kasal. Jauhkan kami dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhl. Jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit. Wa dhal'aini wa labatir rijal. Jauhkan kami dari sifat dzillah utama dan dikuasai orang lain. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tasma. Jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma. Jauhkan kami dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardha. Berikan taufikmu ke dalam hati kami sehingga kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan ridhai. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala zikrika supaya selalu berzikir dengan-Mu. Wa syukrika supaya selalu bersyukur kepada-Mu. Wa husni ibadatik supaya selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik kepada-Mu. Rabbana taqabbal minna. innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa ampun dosa kami wa li walidayna wa orang tua kami wa li masyayikhina guru-guru kami wa li azwajina fasrah hidup kami wa zurriyyatina anak cucu keturunan kami wa liman sabaqana orang-orang yang sudah mendahului kami wa liman hadarana yang datang di majlis ini wa liman ghaba 'anna yang tidak datang karena ada uzur syar'i. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil